One Better Gel. Deterjen gel pertama di Indonesia. 5 kali lebih kental. Gelnya cepat larut. Cukup 1 menit tendam udah langsung rontok. Just One Better Gel. Gel, gel, gel, gel, gel. Just One Better Gel. Pertama di Indonesia. Just One Better Gel. Cepat larut. Cukup 1 menit rendam. Udah langsung rontok.